Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Malam hari ini majlis kita ketemuan dengan seorang ulama daripada Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang dibarengi dengan saudara beliau Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Kaf. Beliau adalah yang menulis kitab Tagrirat. Kitab Tagrirat yang diambil daripada pengajaran Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Zain bin Sumait. Habib Zain bin Sumait guru beliau. Karena itu kita tidak mau menyanyiakan malam hari ini, kita ingin beliau memberikan taujihat, arahan, bimbingan kepada kita. Mari kita dengar dengan seksama dan mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita. Ala hadin ya kun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله على هذا الترقي والحمد لله على هذا التلقي والحمد لله على هذه النفحات والحمد لله على هذه الموائد والحمد لله على إحياء ساعات الزمان بذكر الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح كل هذا منة من الله. يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فمن أكبر النعم أن الله سبحانه وتعالى يسخر للإنسان الأجواء والأسباب التي تجعله من السعداء فيقبل قلبه على الله سبحانه وتعالى فيلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى وأعضاؤه تتحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم مولاي khutbah beliau, ceramah beliau dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, termasuk nikmat menghadiri majlis ilmu ini, majlis zikir ini, dan nikmat atas dapatnya kita menghidupkan waktu yang sangat berharga ini. Itu semuanya anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kamu dapatkan itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada nikmat Allah adalah Allah memberikan sebab kamu semuanya bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, gampang menghadiri majlis seperti ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lisan kita dapat berzikir di majlis ini, pikiran kita dapat disirami ilmu ada di majlis ini. Ini semuanya adalah semata-mata karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa nahnu lazilna fi athari yawm al-jum'ah li'anna al-an fi hadhihi al-lahadhat yusamma yawm al-jum'ah. Fa yawm al-jum'ah al-mubarak alladhi marra alayna wa la nahnu al-an fi atharihi wa huwa masa' yawm al-jum'ah. يوم عظيم جدا فالله سبحانه وتعالى من علينا بأن أدركنا هذا اليوم المبارك لحقنا هذا اليوم المبارك صلينا فيه صلاة الصبح وصلينا فيه صلاة الجمعة وصلينا فيه صلاة العصر والآن صلينا قبل قليل صلاة المغرب هذا يوم الجمعة. نعم. Anda bisa bayangkan kita semuanya ini pada hari ini Allah takdir bisa masuk pada hari Jum'ah, hari yang sangat agung, dan kita masih dalam bekas-bekas hari Jum'ah sekarang, masih dalam serempetan hari-hari Jum'ah. Di dalam hari ini luar biasa kita bisa melaksanakan sholat subuh, kita menghadiri tadi sholatul Jum'ah, masih kita mampu berzikir macam-macam, masih kita membaca salawat kepada Nabi, dan sekarang kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah ada di hari Jum'ah. Alhamdulillah, ini adalah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yawmul jum'ah yawmul ayyam wa huwa sayyidul ayyam wa tusammih al-jahiliyah yawmul urubah wa tusammih al-malaikah yawmul mazid ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تشفق إن الحيوانات لا تشفق من يوم الجمعة. ما معنى تشفق؟ تخاف وقلبها يكون مليء بخوف الله من شدة حرمة هذا اليوم يوم الجمعة. يوم المزيد عند الملائكة؟ الملائكة يوم المزيد والجاهلية يوم العروبة. يوم العروبة. نعم. Hari Jumat ini adalah hari yang dikatakan dalam Islam Sayyidul Ayyam. Paling utamanya hari-hari, pemimpinnya hari-hari. Orang-orang jahiliyah mengenal hari Jum'ah adalah Yaumul Urubah. Hari Arab mungkin ya. Kalau malaikat mengenal hari ini adalah Yaumul Mazid. Dikenal di malaikat hari Jum'ah ini adalah Yaumul Mazid. Hari Allah memberikan banyak tambahan kepada makhluknya. Diriwayatkan bahwa innal hayawanat tashfigu yaumal jum'ah. Hewan-hewan ini setiap hari Jumat merasa khawatir, merasa takut. Kenapa? Karena melihat bagaimana kebesaran hari itu. Hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famathalan kadzalik salatu subh yaumul jum'ah warada 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna jama'at subh al-jum'ah أفضل الجماعات ولا أحسب من حضرها إلا مغفورا له. هذا خاص في صلاة اليوم هذا صلاة صبح الجمعة أفضل الجماعات جماعة صبح الجمعة ولا أحسب من حضرها إلا مغفورا له. يعني ما أحد يصلي صلاة الصبح يوم الجمعة إلا خرج من الصلاة وهو مغفورا له. diriwayatkan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna salat subuh yaum al-jum'ah afdalul jama'at. Salat subuh di hari Jumat itu paling utamanya salat jama'at. Wala ahsibu man hadara illa maghfuran lah. Dan aku yakin ya bahwa tidak ada yang menghadiri salat subuh berjama'ah. Salat subuh berjama'ah di hari Jumat kata Nabi kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali orang yang tadi sholat subuh berjamaah dan jangan sampai ditinggalkan sholat subuh berjamaah khususnya hari Jumat. وكذلك زيارة القبور تسن في يوم الجمعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبر والديه في ثلاث روايات من زار قبر والديه كتبت له حجة وفي رواية من زار قبر والديه كتب بارا تكتب من البارين بالوالدين وهذا مقام عظيم وفي رواية من زار والديه غفر له. هذا كله مختص بيوم الجمعة. إذا الشخص زار والديه أو أحد أصوله يوم الجمعة. Kemudian di hari Jum'ah ini adalah hari ziarah orang tua, kuburan orang tua. Dikatakan man zara walidayh kutiba lahu hajjah. Siapa orang yang ziarah kepada orang tuanya di hari Jum'at, maka ditulis dia seperti berhaji satu kali. Ada riwayat yang lain, man zara walidah yaumal jum'ah kutiba lahu baran. Siapa orang yang berziarah kepada kedua orang tuanya di hari Jumat, dicatat dia adalah orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ada riwayat yang lain, siapa yang ziarah di hari Jumat, ghufirullah, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal dapat pahala haji. Dapat dia tadi itu ditercatat orang yang bakti, diampuni dosanya, dikah ziarah di hari Jumat khususnya. Wa kadzalik min khususiyati al-jum'ah asya'un katsirah wa kana wal maqsud min hadha al-kalam anna nahnu na'rif ni'matullah 'alaina. Fa min bayn kadzalik fawaid yawm al-jum'ah ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة ما من عبد يدعو الله فيها إلا واستجيب له. قال الراوي وأخذ يقلله, يعني رسول الله يعمل هكذا, يعني يقلل هذه الساعة. ساعة قد تكون يعني لحظات أو قد تكون يعني ساعات قليلة. فينبغي علينا أن نهتم وأن نغتنم وأن نقتنص هذه الساعة بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة, يعني فيها ساعة الإجابة. Ringkasnya adalah hari Jumat ini adalah hari yang sangat agung yang penuh daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiqu 'abdun yas'alullah ta'ala illa ustijibalah. Nabi menyatakan di hari Jumat ini ada satu saat. Malah Nabi SAW berikan isyarat dengan tangannya begini, seakan-akan dikit. Waktunya dikit. Ada satu waktu di hari Jumat yang jika seorang hamba minta di waktu itu, maka dijamin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada di hari Jumat, janganlah dibuat lupa kepada Allah, manfaatkan untuk banyak memohon kepada Allah yang punya hajat, yang pengin macam-macam urusan yang baik dunia maupun akhirat, maka mintalah dengan serius di hari Jumat, jangan digunakan waktu itu untuk lupa kepada Allah taala. Karena hari ini adalah hari anugerah, hari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ukhtalafu al-ulama ma hi hadhihi sa'at al-ijaba ayna makanuha. Fa ba'dhum yaqul ba'd salat as-subh. Wa ba'dhum yaqul qabl salat as-subh. Wa ba'dhum yaqul ba'd al-ishraq. Wa ba'dhum yaqul qabl salat al-jum'ah. Wa ba'dhum yaqul fi athna' al-khutbah. Wa ba'dhum yaqul fi wasat salat al-jum'ah. Wa ba'dhum yaqul ba'd salat al-jum'ah. والقول الأصح المشهور أنه من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. Nah. Para ulama berbeda pendapat. Saat yang dimaksud yang dijamin doa diterima, saat yang singkat ada di hari Jumat itu kapan? Ada yang berpendapat sebelum subuh. Ada yang berpendapat setelah subuh, sebelum salat subuh. Ada yang lagi berpendapat setelah sholat subuh. Ada lagi yang berpendapat setelah isyrok, terbitnya matahari. Ada lagi menyatakan sebelum sholatul jum'ah. Ada menyatakan tengah-tengah waktu khutbah. Ada lagi yang menyatakan ketika sholatul jum'ah. Yang paling sahih, pendapat yang paling kuat, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Karena itu orang-orang dahulu memanfaatkan untuk banyak berzikir di waktu Jum'ah setelah asar sampai terbenamnya matahari. وقد ورد عن السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تجمع بنيها يعني أولادها وأقاربها تجمع بنيها في مصلاها من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. تلتهج إلى الله وتلتجئ إلى الله وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل قوي على أن ساعة الإجابة هذا عصر الجمعة لذلك هذا الوقت مقدس له حرمة عظيم هذا الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كانوا أسلافنا الصالحين ومشايخنا في الدين وأسلافنا الصالحين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بعمارة هذا الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salat asar hari Jumat mengumpulkan anak-anaknya, diajak berzikir bersama, memohon kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saat itu dikatakan Sa'ah Fatimiyah. Karena Siti Fatimah benar-benar memanfaatkan saat itu untuk berzikir seluruh keluarganya sampai terbenam matahari. Berarti saat itu adalah saat yang diisyaratkan sama Nabi, dikatakan oleh sebagian ulama. Yang jelas waktu itu waktu yang sangat mulia, waktu yang muqaddas, waktu yang suci. Jangan sampai digunakan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dilakukan oleh salafus saleh mulai zaman dahulu sampai sekarang, menghargai waktu setelah salat asar sampai terbenamnya matahari ada di hari Jum'ah. Fayanbaghi 'ala kulli wahid minna an ya'mur hadzal waqt wa la yuhmiluhu in kana fi baytihi yadhkurullah ma'a zawjatihi ma'a awladihi ma'a akhwatihi ma'a abihi ma'a ummihi أو كان في المسجد أو كان حتى يمشي في الشارع في السيارة فعليه أن إذا جاء هذا الوقت يلهج بذكر الله وبكثرة الصلاة على رسول الله وبالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لا يهمله مهما كان وليس من شرط الذكر أن تكون في مجلس أو تكون في مسجد لا اذكر الله في أي حالة وفي أي وقت وفي أي مكان كنت أعمر هذا الوقت عصر الجمعة tula umrik. Nah. Karena itu setelah salat asar Jumat sampai terbenamnya matahari, janganlah kamu sia-siakan. Jangan kamu menjadi orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk berzikir. Kalau kamu ada di rumah, kumpulkan anak-anak kamu. Kamu berzikir bersama suami kamu, bersama istri kamu, bersama orang tua kamu dan anak-anak kamu sampai terbenamnya matahari. Atau kamu pergi ke masjid, atau sekalipun kamu ada di jalan, jangan juga gunakan lupa kepada Allah. Kamu bisa berzikir walaupun dengan naik kendaraan, walaupun dengan menyetir mobil, kamu bisa berzikir. Yang jelas jangan disia-siakan, karena ini adalah waktu yang sangat berharga yang dihargai oleh Nabi Muhammad dan dihargai oleh orang-orang yang soleh. Gunakan berzikir kepada Allah. Tidak disyaratkan orang berzikir itu ada di majlis atau ada di masjid. Walaupun ada di jalan, enggak ada masalah kamu berzikir. Berzikirlah kepada Allah di saat waktu yang mulia itu. نعم والكلام عن يوم الجمعة وفضائله كثير جدا لكن أحببت أن أقدم هذه المقدمة لنعلم نعم الله علينا سبحانه وتعالى نعم الله علينا سبحانه وتعالى الكثيرة والمتواترة والتي نحن لا نحس فيها. نعم. Kita semuanya sebenarnya keutamaan hari Jumat banyak sekali. Cuma ini adalah sekedar mukaddimah supaya kita mengetahui bahwa kita hidup ada di hari ini. Ini adalah satu nikmat daripada Allah SWT yang sangat agung. Karena itu benar-benar hargai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan waktu ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Famathalan al-yawm ba'duna insyaallah kulluna insyaallah la naqul ba'duna kulluna insyaallah sallayna salatul subh al-yawm wa sallayna salatul jum'ah. Ta'lam ma hadha syai' alladhi anta 'amiltahu وما هذا الشيء الذي نلته هذا التوفيق توفيق من الله سبحانه وتعالى التوفيق شيء عزيز جدا التوفيق من الله سبحانه وتعالى شيء عزيز لذلك يقولون عز شيء ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق أن الله يوفقك أنت وفقك لأن تصلي صلاة الصبح اليوم وصلاة الجمعة وكم خذل أناس بالملايين لذلك تملأ قلبك شكرا لله سبحانه وتعالى ولذلك قالوا التوفيق لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة لماذا؟ لعزه لغلاوته لعظم شأنه وما توفيقي إلا بالله لذلك هنا التوفيق نعلم نعمة إن الله وفقنا علمنا الآن الفضائل هذه كذا وكذا وكذا وأنت الله جعلك ممن عمرت أو فعلت هذه الأعمال إذن أنت ممن وفقك الله أعز شيء نزل من السماء نلت نصيبا منه إذن الحمد لله. Kamu misalnya telah melaksanakan tadi sholat subuh berjamaah sampai sholatul jum'ah sampai kebaikan-kebaikan sampai sekarang. Ini sebenarnya karena kamu mendapatkan taufik dari Allah. Bukan taufik ana. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah itu adalah satu bantuan daripada Allah untuk kamu bisa berbuat taat. Dikatakan oleh ulama paling mulia, paling utama sesuatu yang diturunkan Allah dari langit adalah taufik. Satu kemampuan manusia bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa sholat, kamu bisa jadi orang baik, itu semuanya karena dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya itu taufik, karena mulianya itu taufik, sehingga tidak diulang-ulangi dalam Al-Quran sekalipun 30 juz, kecuali satu kali tak disebut. Dan itu pun dinyatakan adalah taufik itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi ya illa billah. Aku mendapatkan taufik ini, kekuatan ini, bisa melakukan kebaikan ini adalah karena sebab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu semuanya sekarang ini yang jelas mendapat satu hal yang paling berharga dari langit, pemberian yang paling utama daripada Allah. Kamu mendapatkan taufik sehingga kamu bisa berkumpul, menghadiri majlis dan berbuat taat seperti saat ini. إذن كل واحد مننا سيسأل نفسه وسيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما موفقا وأن يطلب المزيد من الله سبحانه وتعالى فما هي الطريقة إلى ذلك dan kalau sudah demikian kamu bagaimana tahu bagaimana nilainya taufik dari Allah janganlah kamu lupa memohon untuk dirinya untuk diri kamu untuk keluargamu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mintalah tambahan taufik kekuatan bisa melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal bidayatul tariq hadha an tashkuru Allah Subhanahu wa taala. تشكر الله سبحانه وتعالى تملأ قلبك شكرا لله سبحانه وتعالى لأن الشكر يكون بالجنان يعني بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأعضاء يعني بالأركان املأ قلبك شكرا لله سبحانه وتعالى. Caranya gimana kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, hendaklah kamu tadi itu pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syukur dari hati kamu atau syukur dengan lisan kamu atau syukur dengan anggota badan kamu, karena syukur itu ada di hati, bisa diucapkan oleh lisan dengan memuji Allah dan juga melaksanakan ibadah dengan anggota badan, itu adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شكرنا؟ الله لا يحتاج، لكن الله يحب منك أن تشكر نعمته ويرضى منك إن رأى منك رد فعل أنك أنت تحس وتستشعر أن النعمة التي بين يديك وعليك هي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن الله يحب منك أنك تشكر الله، أنك تشكره. فإذن أقبل على هذه النقطة وهي حمد الله سبحانه وتعالى وشكره. Apakah Allah itu memerlukan syukurnya kamu? Sebenarnya tidak ada sedikit pun Allah perlu daripada kamu. Allah enggak perlu dengan syukurnya kamu kepada Dia. Tapi Allah itu ridha kalau kamu mensyukuri nikmatnya. Allah itu senang kepada kamu jika kamu cinta kepada kamu jika kamu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah demikian, ya jangan sampai nikmat tadi itu tidak kamu syukuri. Yang pandai mensyukuri nikmat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'al 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alayha wa idza yashrabu syarbah fayahmaduhu 'alayha." Dikatakan Allah itu ridha jika seorang hamba setiap makan syukur kepada Allah, alhamdulillah gitu. Setiap minum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah setiap saatnya nikmat yang kamu terima dari itu barengi dengan syukur. Dan itulah sebab Allah cinta kepada kamu nantinya dan Allah ridha kepada kamu nantinya. Idan awal syai ridha Allah wa mahabbatullah tanalha bihamdillah. Nah, ayo. Kalau begitu kamu bisa simpulkan ridha Allah, cinta Allah kepada kamu akan dapat kamu terima, akan dapat kamu capai jika kamu selalu memuji Allah dan syukur terhadap Allah. والنعمة التي بين يدينا نعمة مال، نعمة أولاد، نعمة ستر، نعمة زواج، نعمة أي نعمة من نعمة عافية وقبلها هذا كل نعمة الإسلام، هذه كلها نعم. نعمة أنك تصلي كما قلنا قبل قليل التوفيق للصلاة وغيره، هذه نعمة. أنت تريد أن الله يحافظ، أن الله يحفظك وأن يجعلك محافظا عليها، إذن تشكره. فإذا شكرته الله قال لئن شكرتم لا أزيدنكم. شكرت الله على الطاعة يزيدك طاعة، شكرت الله على المال يزيدك مال، شكرت الله على كل خير الله يعطيك زيادة في هذا الخير. إذن الشكر والحمد ماذا، ما الذي يحصل للنعمة التي عندك؟ تحفظ وتزداد، تحفظ وتزداد. إذن لا تخاف أبدا على أي نعمة عندك. تخاف على أي نعمة؟ لا، أن أشكر الله. الله يقول لئن شكرتم لا يزيدن. تخاف من المال أنه يتلف، أشكر الله. الله قال لئن شكرتم لا يزيدنكم، انفق قليلا من هذا المال. تخاف على أولادك، أشكر الله. تخاف على الأكل، على المال، على أي شيء. إذن هذه كما يقولون السلف الصالح الحمد شكر النعمة، يعني من أراد أن يقيد النعمة يعني يجعلها عنده لا تذهب فليحمد الله عليها، ومن أراد النعمة التي ليست عنده فليحمد الله على حاله، فالله ينظر إليك أنك تحمده والنعمة غير موجودة عندك فيأتي بها إلى عندك. لذلك يقولون حمد الله قيد الموجود وصيد المفقود. Dikatakan nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah ada berupa sehat wal afiat. Nikmat Allah berupa harta benda. Nikmat Allah berupa anak. Nikmat Allah berupa istri atau suami, pasangan hidup. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala juga taufik, hidayah, kamu bisa sholat, kamu bisa menghadiri majlis ini. Tentunya nikmat yang paling utama adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Itu nikmat-nikmat semuanya syukuri. Jika kamu itu mensyukuri itu nikmat, Allah telah menjanjikan akan menambahi itu nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, aku Allah akan menambahi itu nikmat. Jika kamu mensyukuri nikmat harta, Allah akan menambahi harta kamu. Jika kamu mensyukuri nikmat anak, anak kamu juga mungkin akan ditambah dan dijadikan anak yang soleh. Jika kamu mensyukuri sehat wal afiat, kesehatan kamu akan dijaga, kamu jauh daripada penyakit. Semua tadi itu syukuri, syukuri, syukuri, maka Allah berjanji akan menambah itu semuanya, saudara-saudara. Jangan ada satupun yang merasa khawatir dan takut kalau dia pandai mensyukuri nikmat untuk hilang nikmatnya. Enggak mungkin. Memang Allah berikan nikmat kepada kamu, tergantung kamu. Kamu pandai mensyukuri atau enggak? Pandai mensyukuri, jangan khawatir nikmat akan enggak akan hilang kepada kamu. Jika kamu tidak mensyukuri nikmat, akan berubah nikmat menjadi azab yang sangat menyakitkan. Karena itu syukuri itu nikmat. Sampai dikatakan oleh salafus saleh, man arada ayyugayyidin ni'mah alaih falyahmadillah wal yashkur. Siapa orang yang menginginkan nikmat itu enggak lepas darinya, diikat itu nikmat, maka hendaknya kamu pandai mensyukuri nikmat dan selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lebih hebat lagi, jika kamu mensyukuri nikmat, yang enggak kamu miliki Allah akan kasih. Yang tidak kamu ada pada diri kamu, Allah akan kasih. Coba kamu syukuri nikmat, kemudian nanti Allah akan giring nikmat yang belum kamu dapatkan untuk sampai kepada kamu. Alhamdu qaidul mawjud, an-ni'mah al-mawjudah wa saydul mafqud. Alhamdu bilang qaidul mawjud wa saydul mafqud. Memuji kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah itu adalah ibarat tali daripada nikmat yang kamu miliki dan juga ibarat jaring atau buruan untuk kamu mendapatkan hal yang tidak ada pada diri kamu. Nikmat yang ada diri kamu udah diikat enggak keluar, nikmat yang belum dapat insyaallah akan datang, kepancing nantinya. طيب الان عرفنا الحمد. طيب كيف احمد الله بثلاثه. اولا حمد الجنان. ما معنى الجنان القلب؟ اعتقد ان كل نعمه انعمها الله علي او على غيري فهي منه، لا بذكائي وباجتهادي وبعلمي، ولا بذكائي هذا الغني وهذا التاجر، ولا بعلمه، ولا إنما هي من الله. اعتقادك أن كل نعمة عليك من ليست من نفسك ولكن من الله، هذا له أثر عظيم وكبير سيحفظك من العجب ومن الكبر. واعتقادك أن كل نعمة على الناس هي من الله سيحفظ قلبك من الحسد، لن تحسد أحد. لماذا؟ لأن هذا الغني نعمة من الله ليست بذكائه، وهذا العالم وهذا الجاهل كلها. إذن اعتقاد القلب أن كل نعمة عليك وعلى غيرك هي من الله. نعم. Sekarang kita bahas tentang masalah memuji Allah atau mensyukuri nikmat Allah. Memuji Allah dan mensyukuri nikmat Allah yang pertama adalah dengan hati. Gimana maksudnya memuji dan mensyukuri dengan hati? Kamu meyakini semua nikmat yang ada pada diri kamu dan yang pada selain kamu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Jika kamu merasa yang kamu miliki daripada nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kamu akan selamat daripada penyakit kibir, penyakit sombong. Apanya yang kamu akan sombongkan? Semua itu tidak kamu raih bukan karena kecerdasan kamu, bukan keahlian kamu, bukan karena kekuatan kamu, tapi itu nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ akan menjaga diri kamu tidak sombong. Dan jika kamu meyakini bahwa nikmat yang diselain kamu itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjaga hati kamu daripada penyakit hasud, iri hati. Kalau orang itu mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu jengkelkan, yang kamu kesalkan itu apa? Bukankah itu karena anugerah daripada Allah? Ilmunya kah, hartanya kah, karena dia lebih kaya, karena dia lebih alim, karena dia lebih pangkat. Di situ kamu tidak mungkin akan hasud, karena dia adalah orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah. Mau jengkel sama orang itu apanya, bukan karena usaha, tapi itu adalah karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hada syukrullah wa hamdullah bil janan. Hamdullah bil lisan sya'nuhu 'azhim jiddan. حمد الله باللسان شأنه عظيم جدا عندما تقول الحمد لله لا تستهون بها أبدا. Kemudian yang kedua itu syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan adalah satu hal yang sangat berharga juga, yang istimewa juga. Jika kamu mengucapkan alhamdulillah, maka itu adalah satu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat istimewa, satu hal yang sangat bernilai tinggi. Warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi akthar min hadis, unzuru ila hadha hadis wasma'u. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya Allah. Kalimatain tamla'ul mizan. Ta'rifuna ma huwa al-mizan? Coba dengarkan bagaimana sabda Rasulullah mengomentari Nabi kalimat alhamdulillah. Dengarkan baik-baik, ini sabda Nabi Muhammad. Dua kalimat yang gampang untuk diucapkan, alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Nabi, tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang singkat itu akan memenuhi timbangan. Timbangan apa itu? Tahukah kamu? Al-mizan al-shay alladhi tuzanu fihi al-a'mal. Al-a'mal sah tuza fil mizan. Ma huwa masafatuh? Warada fil hadith annahu ya'ni yasuddu al-ufuq. Ya'ni تراه لا ترى بدايته ولا ترى نهايته. يا الله شيء كبير جدا. سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى يا الله أرني الميزان. فرآه سيد فالله سبحانه وتعالى أرى سيدنا موسى الميزان. فعندما رآه ورآه كبير جدا وأنه قد سد الأفق من المشرق إلى المغرب ومن فأغشي على سيدنا موسى أغمي عليه. فبعد أن استيقظ ضامن إغماءه قال يا ربي من هذا العبد الذي سيمنع هذا الميزان بالحسنات؟ هذا يعني ميزان كبير ما حد يستطيع أن يملأه بالحسنات. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى إنني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بحسنة واحدة. أملأ هذا الميزان كله بحسنة واحدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان. Mizangan di sini, timbangan ini, ya tentunya untuk menimbang, tapi bukan menimbang beras. Ini timbangan amal. Gedenya luar biasa, lebarnya luar biasa. Tasuddul ufuk. Kamu melihat timur, kalau kamu itu melihat timur, kemanapun kamu berada, di situ ada timur. Begitu juga barat, begitulah juga mizan. Luar biasa. Diriwayatkan Nabi Musa pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi arinil mizan, ya Allah tampakkan kepada aku mizan. Dari itu dilihat gedenya luar biasa, pingsan Nabi Musa. Setelah sadar, Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa hambamu yang akan memenuhi ini mizan? Siapa hambamu yang akan memenuhi ini timbangan amal ini? Mizan itu timbangan amal. Maka Allah menyatakan, ya Musa inni idza raditu bi abdi amla'ul mizan bihasanatin wahidah. Wahai Musa, jika aku ridha kepada hambaku, maka dengan satu kebaikannya aku akan penuhi itu mizan, aku akan penuhi itu timbangan dengan kebaikannya. Enggak harus banyak, asal diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mizan. Nabi SAW menyatakan alhamdulillah tamla'ul mizan, katanya. Satu kalimat alhamdulillah itu dari hamba diri itu Allah akan memenuhi timbangan nanti di hari kiamat. Falidhalik idza qult alhamdulillah qulha min dakhili a'maq qalbik. Alhamdulillah faqat hakadha qul alhamdulillah indama ta'kul indama tashrab من داخل أعماق قلبك. أولا طيب أيوة. Karena itu ucapkan alhamdulillah itu bukan hanya dengan dari mulut, tapi dari lubuk hati sanubari kamu. Begitu. أولا عندما تستيقظ من النوم ما هي أول كلمة تقولها؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذن نحن نشكر الله, الله وهذه سنة رسول الله. من أول ما نستيقظ نقول الحمد لله, وعندما ندخل بيت الخلاء الحمام, عندما نخرج ما نقول, ماذا نقول؟ الحمد لله الذي عافانا وذهب عنا الأذى. إذن نحمد الله بعد أن قضينا حاجتنا وخرج بسهولة, بعد أن أكلنا الطعام بلذة يخرج الخارج الضار يخرج بسهولة, هذا الثاني. والثالث عندما نلبس ماذا نقول؟ الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي. وعندما نأكل ماذا نقول بعد الأكل؟ الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام ورزقنا من غير حول منا ولا. وعندما نشرب ماذا نقول؟ الحمد لله الذي سقانا وأروانا. وهكذا عندما نركب السيارة أو ما نقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له. وعندما ندخل عندما نخرج إذن ما شاء الله حياتنا كلها شكر. لكن علينا كما قلنا نهتم عند كل هذه المواضع نذكر الله ونعلم أولادنا. عندما نوقظ الولد, يا ابني قوم للمدرسة أو للصلاة أو لأي شيء وقل الحمد لله. إن علمته الدعاء الكامل الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا إلى النشور, وإلا كلمتين يا ولدي قل الحمد لله. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan alhamdulillah setiap saatnya. Coba bagaimana? Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa lin nusyur. Alhamdulillah. Kita keluar daripada WC apa? Alhamdulillahi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kita setelah makan apa? Alhamdulillahi at'amana wa sagana wa ja'alana muslimin. Kalau setelah minum apa? Alhamdulillahi sagana wa arwana. Kalau kita naik kendaraan apa? Alhamdulillahi sakharana hadza wa ma kunna lahu mugrinin. Terus demikian alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Karena itu jangan kalimat alhamdulillah ini adalah harus kita ucapkan setiap saatnya kita mendapatkan nikmat daripada Allah. Ajari anak-anak kamu juga kalau setelah makan kalau bisa doanya diajarkan, kalau enggak minimal alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah, setelah sholat alhamdulillah. Ajarkan kepada anak kamu untuk mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah, sehingga nantinya akan menjadi timbangan kebaikan bagi kamu semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapati orang-orang yang syukur terhadap nikmat. Amin ya rabbal alamin. Khatim doa. Masya Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana من الشاكرين آمين. ومن الشكورين آمين. لأنه قال في القرآن وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله سبحانه وتعالى آمين. أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يقربنا إليه وإلى آمين. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأن يفرج على المسلمين في كل مكان, يفرج على المسلمين المنكوبين, يفرج على المسلمين المضطهدين, يفرج علينا وعلى جميع المسلمين ويعلي راية الدين. وأن الله سبحانه وتعالى يفرج على كل ذي كرب, كل ذي هم, كل ذي غم, كل ذي دين, كل ذي مصيبة. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم في حصنه الحصين وفي حرزه المكين من شر كل ذي شر. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أفضل من طال عمره وحسن عمله. وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في القائمين على هذا المكان المبارك وعلى وفي هذه البلدة المبارك, ويبارك في الحبيب توفيق وجميع من عاونه وجميع الصالحين وجميع طلاب العلم. وأن الله سبحانه وتعالى يحقق لنا جميع الأمان ويقربنا ويجعلنا من حبيب في خير ولطف وعافية والعفو منكم. جزاكم